Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman wa na'udhu bika min akhwali ahli nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Udhiyu billahi rabba bil islami deena wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Untuk ini pertama kalinya kita melaksanakan puasa, dan tentunya di hari yang pertama ini terasa agak berat karena belum terbiasa. Nanti harapan kita semoga di hari-hari berikutnya kita lebih ringan, lebih bersemangat dalam melakukan ibadah puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian di mana saya berada, insyaallah materi kita sore hari ini yang seperti yang kita jadwalkan sebelum berbuka pukul 5, semoga istiqomah, kita akan membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Karena sangat penting sekali. Insyaallah akan kita jelaskan nanti seberapa pentingnya dari kisah ini. Tak lupa, sebelum kita masuk materi, jadi salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para du'at, para orang soleh, dan siapa saja yang meniti jalan sunnah beliau hingga yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk materi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan yang berkaitan tentang kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Yang perlu kita ketahui bahwa metode belajar menggunakan kisah itu lebih bisa dicerna daripada penyampaian materi yang secara langsung. Dengan kisah ini akan kita bisa banyak mengambil pelajaran, karena itu dalam Al-Quran banyak disebutkan kisah-kisah. Setidaknya ada beberapa atau tiga macam kisah-kisah dalam Al-Quran itu. Ada dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama qasas al-anbiya, kisah-kisah para nabi, para nabi dari awal sampai atau yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada 25 nabi dan rasul. Kemudian ada yang kedua, kisah-kisah tentang kejadian-kejadian atau sirah nih pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kejadian apa saja. Dan kebanyakan itu kejadian peperangan banyak di dalam Al-Quran. Itu kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah kisah atau qasas as-sabiqin, kisah-kisah orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Kisah-kisah tapi selain Nabi. Kisah-kisah selain Nabi. Dan nanti insya Allah kita sebutkan banyak sekali yang kita bahas. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kisah-kisah itu kepada kita. Itu menjadi pertanda bahwa memang kisah itu penting, dipilihkan untuk kita dari kisah-kisah yang lain. Berarti memang kisah itu penting. Kalau tidak, kenapa Allah kisahkan kisah itu kepada kita? Sedangkan di sana banyak sekali kisah-kisah yang lainnya. Nah, itu menjadi pertanda bahwa kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu penting dan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Maka Allah berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Maka kisahkanlah dalam Al-Qur'an, kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an supaya mereka yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Ini salah satu tujuan dari kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf 176 afan. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkan kisah-kisah ini kepada mereka supaya mereka berpikir. Yang kedua, fungsi yang lain adalah wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Surat Hud 120. Surat Hud 120 ini menunjukkan bahwasanya salah satu fungsi dari kisah-kisah dalam Al-Quran adalah manutsabbitu bihi fuadak, bisa mengokohkan, meneguhkan hatimu. Dengan kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, maka hati kita akan semakin teguh, semakin kuat. Ini fungsi dari kisah. Kemudian ada fungsi yang lain. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Surat Yusuf ayat 111. Dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Orang yang mau berpikir, orang memiliki akal. Ini surat Yusuf ayat 111. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, Al-Quran telah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ciri dari kisah-kisah Al-Quran itu ada beberapa. Yang pertama adalah kisah ini kisah hak. Kisah Al-Quran adalah kisah yang benar. Kalau kisah-kisah yang lain itu kan banyak macamnya. Ada kisah yang apalah yang itu, informasi itu datangnya dari mana tidak tahu, tidak ada periwayat, jalur periwayatnya tidak ada, sanadnya tidak ada. Tapi kisah-kisah dalam Al-Quran, inna hadza lahuwal qasasul haq, inna hadza lahuwal qasasul haq. Ini kisah yang hak, yang benar. Di surat Ali Imran ayat 62. Ali Imran ayat 62. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Kemudian yang kedua, di antara ciri dari kisah Al-Quran adalah ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Sebagaimana disebutkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami mengisahkan kepadamu sebaik-baik kisah. Maka sudah barang tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan kisah-kisah kepada kita di dalam Al-Qur'an, itu adalah kisah-kisah yang terbaik. Bahkan kita pilihkan untuk putra-putri kita, terutama adalah kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Maka nanti kitab yang kita gunakan untuk belajar kisah ini adalah Qasasul Qur'an lil Atfal. Sebenarnya kisah-kisah Al-Qur'an ini yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri ini untuk anak-anak, tapi untuk kita juga insya Allah banyak manfaat. Dan kita ambilkan beberapa faedah dari kitabnya Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Ini ulama asli Yordania. Saya juga pas kuliah sempat berkunjung ke beliau di kantor beliau, karena satu kampus, beliau dosen senior di kampus kita. Sempat bincang-bincang sebentar. Ini kisah ini, buku ini sangat bagus sekali. Judulnya adalah Maqasasis Sabiqina fil Quran. Jadi buku yang kita jadikan sandaran adalah karangan Syekh Mahmud Al-Misri, ringkas. Nanti pelajaran bisa kita ambil dari beliau itu, Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Maqasasis Sabiqina fil Quran, insyaallah. Kemudian manhaj, metode dalam mempelajari kisah-kisah dalam Al-Quran, tentunya kisah itu kan sesuatu hal yang gaib, yang dahulu yang gaib. Maka ya kita harus membutuhkan wahyu untuk mengetahui hal itu. Kalau secara sanad dia jauh sekali. Kemudian yang kedua, wa ma kunta ladaihim. Dalam ayat disebutkan wa ma kunta ladaihim, dan kamu tidak ada saat itu. Jadi enggak tahu. Yang pertama gaib, kamu tidak ada pada saat itu. Yang ketiga, la ya'lamu illallah. Tidak ada mengatur mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam firman Allah disebutkan juga wala tastafti fihim minhum ahada, dan jangan kalian meminta fatwa, minta bertanya kepada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani tentang mereka, yaitu orang-orang terdahulu itu. Jangan bertanya kepada seorang pun dari orang Yahudi ataupun Nasrani. Maka nanti ada perbedaan di kalangan ulama apakah boleh mengambil kisah Israiliyat atau tidak. Yang kelima kaidahnya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan jangan berbicara sesuatu yang kalian tidak tahu. Harus bersandar kepada wahyu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau datang kabar dari orang fasik, maka harus cross-check, harus klarifikasi. Apalagi ya, kisah-kisah yang sudah lama tentunya kita enggak bisa tahu kecuali dari wahyu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi Nasrani itu inhum illa yadhunnun, mereka hanya dhon saja, bersandar kepada prasangka dhon. Dan itu dhon itu tidak bisa menjadi sandaran dalam ilmu. Iyattabi'una atau inhum illa yadhunnun. Maka tadi sini para ulama nanti berbeda dalam kisah Al-Quran apakah boleh mengambil kisah Israiliyat ataupun tidak. Dalam kitab tafsir banyak kitab-kitab yang menyebutkan kisah Israiliyat. Di antaranya ada menyebutkan tanpa sanad, ada menyebutkan dengan sanadnya, tanpa ada penilaian lemah dan tidak. Dan di antaranya ada yang menyebutkan kisah itu dengan disebutkan kedudukan hadisnya, lemah dan tidaknya, seperti Mukatsir rahimahullah. Oke, kemudian ada juga yang sama sekali tidak mengambil kisah-kisah Israiliyat nih, itu seperti Muhammad Rashid Ridho nih, dalam tafsirnya Al-Manar tidak mengambil kisah Israiliyat sama sekali. Dan salah satu yang diambil atau kaidah yang diambil oleh metode yang diambil oleh Dr. Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi ini adalah tanpa mengambil kisah Israiliyat sedikit pun, kecuali kisah itu riwayatnya benar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Syekh Mahmud Al-Misri mungkin beberapa memasukkan beberapa tentang Israiliyat. Oke, yang pertama langsung aja kita masuk dalam pembahasan kita, yakni yang pertama hari ini jadwal kita jadwalkan adalah kisah Bani Israil atau sapinya Bani Israil. Yang ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah. Kisah ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa nih? Ya, coba saya buka, saya lupa ayatnya. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dimulai dari ayat 67 surat Al-Baqarah ayat 67 nanti sampai akhir kisah ya, kita bacakan aja langsung terjemahan dari kisah tersebut supaya lebih cepat karena waktu berjalan. Nanti insyaallah maghrib sekitar jam 5.36 ya, masih ada sekitar 26 menit nih. Kisah Baqarah, kisatu Baqarah Bani Israil, kisah sapi betina Bani Israil. Ya, karena fi Bani Israil syabun faqirun fi kulli syai. Dulu pada masa Bani Israil ada seorang pemuda, yang fakir. Ya, fakir. Kayak fakir apa itu? Dari semua sisi. Ya, kurang fakir dari semua sisi. Faqirun fil mal, ya, dia itu fakir harta. Fakir akhlaknya, ya, gak punya akhlak, kemudian tidak punya agama, ya, laisa indahu din, tidak punya agama dan tidak punya sifat amanah. Dan di saat yang sama dia memiliki seorang paman, kana lahu ammun, paman yang kaya, waniyun, kathirul mal, punya banyak harta. Wa kanat lahu ibnatun jamilah, dia punya seorang putri yang sangat cantik. Fa kana hadha syab yatamanna mauta ammihi. Maka pemuda tadi sangat berambisi atau punya keinginan, berharap supaya pamannya segera mati. Ya. Apa kenapa segera mati? Nanti biar dia bisa min ajri ayyarithal mal, supaya dia bisa mewarisi harta pamannya itu, karena mungkin saat itu dia menjadi ahli warisnya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah wa yatazawwaj ibnata ammihi al-jamilah. Dia bisa menikahi, ya, menikah dengan putri dari pamannya tadi yang sangat cantik tadi. Tujuannya dua, ya, jadi pengen supaya pamannya meninggal itu tujuannya dua. Yang pertama itu mendapatkan harta warisan dari pamannya, yang kedua bisa menikahi anaknya yang cantik. Lakinna ammahu asya tawiran, tapi nyatanya pamannya kok hidupnya lama usianya. Wa kana fi ghayatis sihha wal afiyah, wa dalam keadaan sehat wal afiyat itu ya. Maka anak pemuda atau pemuda tadi ya, berusaha fata'ajjala, itu artinya dia pengen segera ya, mengambil jalan pintas supaya pamannya itu tidak hidup panjang-panjang. Ya, maka akhirnya dibunuh saja itu sama pemuda tadi. Ya, supaya dia bisa segera menikmati hartanya. Wa akhadha hadha syabab yudabbir. Ya, maka pemuda ini segera bikin makar ya. Ya, bikin makar konspirasi. Tilkal mu'amarah al-haqirah liqatli ammihi, dengan membuat suatu konspirasi yang jahat untuk membunuh pamannya. Ila anistata'a fi lailatin minal layali, sehingga pada suatu malam, anak muda tadi itu mampu membunuh panah atau mampu membunuh pamannya. Pamannya dibunuh oleh dia. Wa hatta la ya'rifun nas annahu alladhi qatal ammahu. Sampai-sampai manusia tidak tahu bahwa dia tadi yang membunuh pamannya. Kenapa? Karena akhadha jussata ammihi, dia mengambil dari mayat dari pamannya tadi kemudian dilempar di depan rumah orang lain. Ini salah satu kerabatnya. Jadi ditaruh di depan rumah kerabatnya, kemudian dia duduk di situ nangis. Di depan pintu nangis. Dia mendramatisir keadaan. Dia menangis-nangis, merasa sedih atas kematian pamannya, padahal dia sendiri yang membunuh. Ya. Falamma marra an-nas alaihi, ya, ketika orang-orang melewati, jadi dia dalam keadaan sedih nangis, wajaduhu yabki, katanya dia nangis. Wa yattahimu ahla hadzal bait biqatli 'ammihi, yang dituduh malah tadi orang yang di depan rumahnya ada mayat tadi, ya, karena mayat tadi dipindahkan ke rumah salah seorang kerabat. Jadi yang dituduh yang punya rumah. Maka pemilik rumah itu keluar dan bersumpah bahwa mereka tidak membunuh. Bahwa kita tidak membunuh. Ya. Kemudian kebenaran itu hilang. Artinya tidak tahu mana yang benar. Ini tidak diketahui siapa yang membunuh. Maka mereka mengadukan kepada Nabi Musa alaihi salam dan mengabarkan kepada beliau tentang pembunuhan orang tadi. Nabi Musa alaihi salam langsung berdiri, mengumpulkan manusia dan berkata kepada mereka, as'alukum billahi, demi Allah, itu manilladhi ya'lam qatila hadzal rajul, siapa yang tahu, siapa yang mengetahui siapa pembunuh dari orang ini. Falam yarudda ahadun, tak ada satupun yang menjawab, terdiam semuanya. Faqala lahu rajulun minhum, ada seorang yang berkata menjawab, ya Nabi Allah, limadza la tas'al rabbaka hatta yukhbiraka bi khabaril qatil, wahai Nabi utusan Allah, Nabiullah, kenapa kamu tidak bertanya, kenapa engkau tidak bertanya kepada Rabb kamu ini, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan siapa yang membunuh, siapa pembunuh yang sebenarnya. Maka fasa'ala Musa Rabbahu, Nabi Musa alaihi salam bertanya atau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kemudian diberi jawaban, Nabi Musa memberikan solusi, fa'amarahum ayyadbahu baqarah, maka memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi. Dan inilah awal kisah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah 67. Mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi. Fata'ajabanna, seorang-orang pada kaget, kenapa kok harus menyembelih sapi? Wa dhannu anna Musa alaihi salam yastahzi'u bihim, mereka mengira, menyangka bahwa Nabi Musa alaihi salam itu mengolok-olok mereka. Tanya siapa yang membunuh kok malah suruh nyembelih sapi. Ya. Siapa yang membunuh? Malah disuruh menyembelih sapi, gitu. Kan tidak nyambung, seolah tidak nyambung, maka mereka protes itu. Ya, maka faqala lahum Musa, maka Nabi Musa berkata kepada mereka, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang bodoh. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 67 itu. A'udzu billah, artinya aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an ukhbirakum bisyai'in, untuk mengabarkan kepada kalian suatu kabar, lam ya'murnillahu bihi, ya, yang mana Allah tidak mengabarkan atau tidak memerintahkan kepadaku, au an astahzi'a bisyai'in min ama'iri amin awa'imirillahi, ya, atau aku mengolok-olok nih, atau aku mengejek sesuatu dengan sesuatu dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menggunakan salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, atau maksudnya itu bukan untuk mengejek. Falaqad akhbartukum bima amarallah, aku telah mengabarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kalian, ya, enggak main-main nih, tidak mengejek kalian. Walaqad kana yakfihim ayyadhbahu ayyabqar, padahal di awal mula itu mereka hanya cukup menyembelih saja, selesai menyembelih, selesai sapi, ya sapi apapun itu. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membatasi, lam yuhadid, tidak memberikan pembatasan bagi mereka dengan sifat-sifat tertentu, nah, itu membuat mereka susah. Nah, mereka sebenarnya bisa menyembelih sapi apapun, tapi ya, mereka malah bertanya, fasa'alu an sunniha, mereka bertanya tentang usianya. Maka fa'akhbarahum bi'annaha mutawassitah, ya, Rasulullah Abang Nabi Musa mengabarkan kepada mereka bahwa ya usianya tengah-tengah, ya tidak tua dan tidak terlalu muda. Ya, mereka bertanya lagi, warnanya apa? Ya, dikabarkan warnanya kuning, kuning, murni, khalis, yang enak dipandang, ya, tidak bercampur dengan, kan susah, semakin susah. Ya, maka dipersusah lagi. Qul'ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sampai akhirnya mereka bertanya, sampai ya, yang ketiga kalinya, ya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu, ya, untuk agar kami, ya, jadi mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, belum jelas, kata mereka. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Maka fa akhbarhum bi anna baqarah laysat mudhallalah, maka dikabarkan kepada mereka bahwa sapi yang dimaksud itu adalah bukan atau sapi yang sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah gitu ya, dan tidak pula untuk mengairi tanaman yang dipergunakan ya, diperkerjakan seperti itu ya. Maka mereka berkata, apa kata mereka, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya, kata mereka ya. Qala al-ana ji'ta bil haqq, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah-perintah itu. Itu. Akhadhu tilkal muwasafat min Musa alaihi salam. Mereka mengambil sifat-sifat itu dari Musa alaihi salam. Warahu yabhatsuna an baqarah. Itu mereka tadi prosesnya mencari dulu sapi itu yang disifatkan oleh Nabi Musa, diberikan kriterianya tadi sama Nabi Musa. Bahathu an bani, inda bani Israel. Mereka mencari di sekitar Bani Israel, tidak dapat kecuali hanya satu sapi saja ya, itu milik seorang pemuda yang fakir, milik seorang pemuda yang yatim dan fakir. Dia adalah seorang yang berbakti kepada bapaknya, tapi bapaknya sudah meninggal, dan juga berbakti kepada ibunya nih, yang mana saat itu ibunya masih hidup. Fasawamuhu, maka mereka menawar harga dari sapi itu ala bayi halam, supaya mereka, supaya pemuda itu mau menjual sapi itu kepada fasawamahum wa baqa yusawibuhum ya, ada tarunar wa yarfa'u syi'ruha tadrijian. Akhirnya harganya semakin naik, karena barangnya cuma satu saja dan mereka membutuhkan itu. Kullu syai'in idza kathura rakhusa, kalau barang itu banyak maka akan semakin murah, kalau barang langka akan semakin mahal. Wa hum yuraji'unahu wa yusawimunahu, mereka terus melobi dan menawar. Wa rafa'a syi'raha min 100 dinar, akhirnya pemuda tadi menaikkan harganya dari 100 dinar naik ke 200 dinar sampai 400 dinar sampai 800 dinar. Tsumma talaba minhum ay yad'uha fil mizan, kemudian meminta mereka untuk menaruhnya di mizan, di atas timbangan. Wa ayadfa'u lahu tsamanahu bima yusawi wazna dzahaban, sampai dia harganya itu ditimbang saja, sapi berapa beratnya ditimbang dengan emas. Coba emas ditimbang dengan sapi itu, ya harganya sapi berapa? Ya seharga emas itu, ditimbang dengan berat yang sama. Mahal, semakin mahal, semakin susah, karena mereka menyusahkan diri, akhirnya dipersusah. Ya, faktor ilal muwafaqah, akhirnya mereka terpaksa menyetujui ya, hal itu dibeli akhirnya. Ya, karena enggak ada sapi lain selain sapi itu, membayarkan kepada anak muda tadi yang diminta berapa. Ya, akhirnya anak muda tadi menjadi orang yang kaya. Kenapa tadi? Alasannya karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya, mendapatkan nikmat yang besar. Maka di akhadul baqarah wa dzabahuha, ya akhirnya mereka mengambil sapi itu dan disembelih. Ya, tsumma akhadhu juz'an minha, diambil salah satu organnya, ya, tulangnya. Wa darabu biha jasadal qatil, dan akhirnya dipukulkan di mana? Di tubuh orang yang terbunuh tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang mati tadi. Dan orang tadi berbicara, yang dibunuh tadi kan dipukul, setelah dipukul dia bangkit ya, hidup lagi, kemudian berkata laqad qatalani fulan ibnu akhi thumma mata, yang membunuh aku itu adalah si fulan anaknya saudaraku, berarti dia keponakannya sendiri yang membunuh tadi. Dia mengabarkan seperti itu dan setelah itu mati lagi. Wa fahuri masyab al qatil min mirathi amihi, akhirnya dengan kecerobohan seorang pemuda yang pertama tadi membunuh tadi, dia tidak jadi mendapatkan harta warisan dari pamannya karena diketahui dia yang membunuhnya. Ini sebagai hukuman dari tindakan kriminalnya terhadap pamannya. Dan setelah itu mundu dzalika, dari semenjak itu lam yuwarrats qatilun min mirathil maqtul, maka orang yang membunuh atau seorang pembunuh itu tidak bisa mewarisi harta dari orang yang dibunuh. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ini surah Al-Baqarah ayat 70. Tiga, ini hikmahnya adalah demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati, dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti. La'allakum ta'qilun, akan kalian berpikir, agar kalian mengerti. Ay, kama syahadtum ihya adal qadil, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada kalian bahwa Allah mampu menghidupkan orang yang mati, ya, dengan perintah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala kadzalika amruhu fi sa'iril mauta, Allah pun mampu akan menghidupkan semua orang yang mati nanti di akhir zaman. Idza syaa ahya ihya'uhum ahya'an ihya'uhum ahya'uhum fi sa'atin wahidah, kalau Allah punya kehendak pengen menghidupkan mereka semuanya, maka Allah mampu menghidupkan mereka dengan sekali waktu saja, mereka akan hidup semua. Ya, inilah tadi kisah dari Al-Baqarah, disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ini menunjukkan kisah ini penting sekali, disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Ini dari kisah-kisah yang lain, ada ribuan bahkan jutaan kisah dalam kehidupan ini, Allah pilihkan salah satu kisah ini, dan inilah kisah yang al-haq. Jadi kita sampaikan kisah yang benar, ahsan al-qasas, kisah yang paling baik. Maka pelajaran bisa kita ambil dari kisah ini adalah sebagaimana kita ambilkan dari kitabnya Dr. Salah Al-Khalidi. Yang pertama adalah wujubu talaqi awamirullah, diwajibkan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan hukum-hukum syariat, dan melaksanakannya beriltizam, komitmen yang sempurna dengan perintah-perintahnya. Jadi salahnya kalau orang tadi kan pengen segera mendapatkan kenikmatan tapi menyalahi aturan, akhirnya membunuh lebih dulu. Nah, itu. Nah, kita kalau pengen mendapatkan warisan, ya udah ikuti alurnya saja. Nih. Tidak usah membuat. Kalau sekarang orang pengen berebut warisan, ya kayak di sinetron-sinetron itu nggih. Berebut akhir dibunuh, siapa yang berhak mendapatkan warisan, ada dua orang, satu harus dibunuh, dia dapat sendirian. Nih. Dan banyak sekali contohnya dalam kisah-kisah sinetron. Yang kedua, ada mutahayul ala awamirillah. Tidak boleh kita berkhilah, membuat suatu siasat khilah untuk menyiasati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, kita ini punya hati dan kita akan merasakan apakah suatu amal itu kita kerjakan dengan ikhlas ataukah suatu amal itu kita tinggalkan, itu karena kita bersiasat. Meninggalkan suatu amal dengan alasan siasat. Nih. Atau dengan menyiasati suatu amal, suatu boleh. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Dia bersiasat. Yang riba itu menjadi halal dengan nama-nama yang indah. Kemudian yang halal jadi haram dengan diperburuk nama baiknya. Nah, ini namanya khilah dalam melakukan perintah-perintah Allah. Dan itu haram. Nih, kalau dulu ada nikah juga muhalil-muhalillah. Itu yang menghalalkan mantan istri itu dengan memberi atau dinikahkan dengan laki-laki lain, berhubungan, kemudian dinikahi lagi. Nah, itu muhal, itu juga salah satu bentuk siasat yang tidak baik dalam syariat. Kemudian yang ketiga, al-amil al-mubashir fil iltizam. Ya, sebenarnya dalam beriltizam kepada syariat Allah Subhanahu, aturan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang utamanya adalah itu adalah hati kita. Hati kita. Maka inna fil jasadi mudghah, dalam diri kita ini ada hati. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh, kalau baik akan semuanya akan baik, kalau buruk maka semuanya akan rusak. Kalau rusak hati itu, semua organ tubuh kita akan ikut rusak. Yang keempat adalah yang bisa kita ambil dari pelajaran dari kisah ini adalah at-tasydid wa ta'kid. Ya, ini orang ini dipersusah. Ya, dipersusah. Ya. Ketika apa? Ketika lam yaktafu bil bayan ar-rabbani, kalau mereka itu tidak mencukupkan diri dengan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bani Israel suruh menyembelih sapi, terserah sapi apa aja. Nih, mana aja, apa saja, warna apa saja. Tapi karena mereka menyusahkan diri, akhirnya dipersusah juga. Akhirnya mereka harus bayar, yang harusnya mungkin sapi itu di harga beberapa dinar saja, akhirnya dia harus membeli dengan harga seberat sapi itu. Kan itu kan berat sekali, berapa kintal itu. Ya, berapa ratus, ya, mungkin bisa sampai 100 kilo kan lebih, ya. Nah, maka yang kelima, ihtiramul anbiya wal ulama, menghormati, memuliakan para nabi. Jadi ya, Bani Israel ini orang yang kurang baik dalam berinteraksi kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam. Mereka sampai bertanya sesuatu yang tidak perlu dan bahkan menuduh Nabi Musa alaihissalam itu mengolok-olok mereka, tidak baik. Ini maka harus menghormati Nabi. Dan kaum yang perhormatannya paling baik terhadap Nabi-Nya itu adalah para sahabat, kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan para ulama, harus beradab yang baik dan berbicara, berinteraksi yang baik kepada mereka. Nih, itu beberapa pelajaran yang diambilkan dari kitabnya Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khay dalam apa namanya itu Maqasasi Sabiqin fil Quran, dan ditambahkan dalam kitabnya Qasasul Qurannya Syekh Al-Mahmud Al-Misri, bahwa seorang muslim itu seharusnya tidak tamak terhadap harta orang lain, tidak boleh tamak dengan harta orang lain, dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang Muslim tidak mungkin untuk dengan ketamakannya itu jangan sampai menjadikan dia seorang Muslim itu untuk jadi untuk mendapatkan harta orang lain, jangan sampai ketamakannya itu jangan sampai membunuh orang lain, ya, karena ketamakannya dia harus membunuh orang lain ya, untuk mendapatkan harta, jangan sampai seperti itu ya. Maka seorang Muslim itu tidak boleh menzalimi seorang pun ya, apalagi sampai membunuh. Kemudian seorang Muslim, al-Muslimu la yakdzib, tidak berdusta ya, tadi dalam kisah tadi berdusta orang itu ya, menuduh orang lain, justru dia membunuh dituduhkan kepada orang lain ya, ya ini juga suatu perkara yang sangat. Dan akhirnya Allah sendiri yang membongkar, Allah sendiri yang membongkar kedustaannya di hadapan manusia, bahwa dia yang membunuh dan dia diharamkan untuk mendapatkan harta warisan dan tidak bisa menikahi putri dari pamannya tadi. Yang keempat, Allah idza amara bi syai'in fa'alina an nunfidha amrahu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu kepada kita, maka harusnya kita melaksanakan perintah itu dan tidak usah menyusahkan diri. Nanti dengan itu Allah akan menyusahkan kita. Yang kelima, birrul walidain min a'zami ath-tha'at. Taat kepada kedua orang tua adalah ketaatan yang paling agung yang bisa mendekatkan seorang ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sholat, tidak tahajud, tidak qiraat, tapi itu bisa mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak berbakti kepada Allah meskipun dia sholat malam, dia baca Quran, dia sholat wajib, itu berpotensi untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal huwa min asbabi si'ati rizq. Bahkan taat kepada kedua orang tua adalah salah satu pintu rizki, melapangkan rizki ya. Bagaimana tadi seorang pemuda tadi taat kepada bapaknya ya, bapak sudah meninggal, dan taat kepada ibunya, ibunya masih hidup, akhirnya mendapatkan kenikmatan yang besar. Kisah terkait hal ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Banyak orang yang mengkisahkan, bahkan pada zaman kita ini banyak orang yang kaya lantaran itu ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang keenam adalah annallaha kama ahya hadzal qatil fa innahu qadirun ala an ihya'a ihya'il mauta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mampu menghidupkan tadi orang yang terbunuh tadi, maka sudah barang tentu Allah pasti bisa menghidupkan semua orang mati untuk nantinya dihisab pada hari kiamat dan diberi balasan atas amalan yang mereka kerjakan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah yang kita sampaikan ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Inilah tadi kisah sapi betina dalam surat Al-Baqarah yang dimulai dari ayat ke-67 dan diakhiri di ayat 73, diakhiri dengan la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal, supaya kalian berpikir, supaya kalian mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok akan kita lanjutkan lagi kisah Harut dan Marut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.